seorang raja untuk memimpin kami. Nuqatil fi sabilillah, yang kami akan berperang di jalan Allah di bawah kepemimpinannya. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Kemudian Nabi mereka berkata, aku khawatir apabila diwajibkan perang kepada kalian, alla tuqatilu, kalian enggan untuk berperang. Qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Kemudian mereka menjawab lagi kepada nabinya. Mereka mengatakan, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal kami telah diusir dari rumah kami dan kami telah dipisahkan dari anak-anak kami, yaitu anak-anak mereka ditawan. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum. Namun ketika ternyata diwajibkan perang atas mereka, tawallau, mereka berpaling. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka yang tunduk patuh untuk ikut berperang. Wallahu alimun bidzalimin, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui orang-orang yang berbuat zalim. Allah maha mengetahui siapa mereka yang berbuat zalim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Talut malika. Kemudian nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat untuk kalian Talut sebagai raja. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Mereka berkata, bagaimana Talut bisa menjadi raja atau diangkat menjadi raja yang akan memimpin kami, yang akan memerintah kami, sedangkan kami lebih pantas, lebih berhak untuk mendapatkan kepemimpinan tersebut daripada dia. Dan dia juga tidak diberi harta yang banyak. Ya. Itu kenapa dia yang diangkat menjadi raja. Bukan dari kami, itu dari tokoh-tokoh, pemuka-pemuka Bani Israel tadi. Qala inna Allah astafahu alaikum wazadahu bastah wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kemudian nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih Talut untuk memimpin kalian, dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepadanya keluasan ilmu dan juga tubuh yang kuat, perkasa. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kerajaannya kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha luas pemberiannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala alim, maha mengetahui. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah yang terjadi pada umat-umat terdahulu, dari kalangan Bani Israel sepeninggal Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ketika mereka diwajibkan untuk berjihad, kemudian Allah sebutkan tentang kisah mereka. Allah sebutkan ini agar menjadi pelajaran bagi umat ini, dan juga untuk memotivasi umat ini untuk bersemangat dalam berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meninggikan kalimat Allah di atas muka bumi ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di di sini, qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala, yaqussu Allahu taala hadhihi al-qissata 'ala al-ummati liya'tabiru wa liyarghabu fil jihadi wa la yanqulu anhu. Allah subhanahu wa taala menyebutkan kisah ini untuk umat ini, itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka mengambil pelajaran, agar umat ini mengambil pelajaran dari kisah yang Allah sebutkan ini, dan agar mereka semangat untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, wala yanqulu anhu, dan mereka tidak mundur karena ketakutan, yaitu tidak meninggalkan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna sabirina sarat lahumul awaqibul hamidah fid dunya wal akhirah. Karena sesungguhnya orang-orang yang sabar, mereka lah yang akan mendapatkan akhir yang terpuji, akibat yang terpuji, balasan yang terpuji, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Nah, seperti kisahnya, mereka yang Allah sebutkan di sini, mereka yang bersabar dalam berjihad di bawah kepemimpinan Talut, akhirnya mendapatkan kemenangan, dan mereka mendapatkan balasan yang terpuji, akhir yang terpuji, baik di dunia ataupun di akhirat. Wa nakilina khasirul amrain, sedangkan orang yang meninggalkan jihad, orang yang meninggalkan jihad karena takut, khasirul amrain, maka mereka merugi di dunia dan merugi di akhirat. Mereka tidak mendapatkan balasan yang terpuji baik di dunia ataupun di akhirat. Fa akhbara ta'ala anna ahla ar-ra'yi min bani Israil wa ashabil kalimatin nafidhah turawidu fi sya'nil jihad. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasannya ahlul ra'yi dari bani Israil, tokoh-tokoh pemikir dari Bani Israel, atau pemuka-pemuka Bani Israel sepeninggal Musa alaihi salatu wassalam, turawidu fi sya'nil jihad, mereka menghendaki untuk berjihad karena keadaan mereka terzalimi ketika itu, diusir dari tempat tinggalnya, dipisahkan dari anak-anaknya, karena anak-anak mereka ditawan, sehingga mereka menghendaki untuk berjihad, melakukan perlawanan, ya. Berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wattafaqu ala an yatlubu min nabiyyihim an yu'ayyina lahum malikan. Kemudian mereka, para pemuka-pemuka, tokoh-tokoh Bani Israel ini sepakat. Mereka sepakat untuk meminta kepada nabi mereka, ya, agar nabi mereka itu mengangkat, ya, untuk mereka seorang raja, seorang pemimpin. Liyang qati'an niza' bita'yinihi, agar supaya tidak ada lagi perselisihan, ya, dengan ditentukannya dan diangkatnya seorang raja atau pemimpin. Watahsulat ta'atu tamah, sehingga juga terwujud ketaatan yang sempurna, ya, itu ketaatan hanya pada satu pemimpin, raja. Walayabqa liqa'ilin maqal, dan tidak tersisa na'am maqal, ya, pendapat-pendapat yang lain dari orang-orang yang mau berpendapat, ya, karena ketika tidak ada pemimpin, ya, nah, yang ini berpendapat ini, yang itu berpendapat itu, dan seterusnya, dalam keadaan tidak ada yang bisa memutuskan. Lain halnya ketika ada pemimpin, nah, maka akan bisa diambil keputusan, ya. Maka mereka, para pemuka dan tokoh Bani Israel, meminta kepada nabi mereka untuk ditentukan seorang raja, diangkat seorang raja yang akan memimpin mereka, ya, supaya tidak ada lagi niza, perselisihan di antara mereka, ya. Perselisihan siapa yang diangkat menjadi raja, siapa yang memimpin, nah, atau perselisihan yang lain. Sehingga juga dengan diangkatnya seorang raja atau pemimpin, akan terwujud ketaatan yang sempurna. Wa anna nabiyyahum khasyya anna talabahum hadza mujarradu kalam la fi'la ma'ah. Kemudian nabi mereka, ya, setelah mendengar keluhan-keluhan para tokoh-tokoh pemuka-pemuka Bani Israel yang mereka menginginkan untuk berjihad dan menginginkan untuk diangkat seorang pemimpin, seorang raja yang akan memerintah mereka, kemudian nabi mereka khasyiah, khawatir, anna talabahum hadza mujarradu kalam, bahwasanya permintaan mereka ini sekedar apa? Mujarrad kalam. Sekedar di bibir. Nah, sekedar ucapan maksudnya. Ya. La fi'la ma'ahu, ya, dan tidak akan diwujudkan dalam praktek. Ya. Ya, sekedar ucapan, ya. La fi'la ma'ahu, yang tidak akan dipraktekkan, tidak akan dikerjakan, tidak akan dilaksanakan oleh mereka. Fa'ajabu nabiyyahum bil azmil jazim wa annahum iltazamu dhalika iltizaman tamman. Setelah nabi mereka menyampaikan keraguan, ya, terhadap mereka, maka mereka pun, ya, menjawab, ya, keraguan tersebut. Menjawab apa yang dikhawatirkan oleh nabi mereka tersebut, ya. Mereka bertekad dengan tekad yang kuat, ya, dan berjanji bahwasanya mereka akan berpegang teguh dengan keputusan Nabi mereka. Wa annahum iltazamu dzalika iltizaman tamman. Mereka akan berpegang teguh dengan naam sempurna. Itu betul-betul akan berpegang teguh dan melaksanakan apa yang akan diputuskan oleh Nabi mereka. Mereka berjanji akan menerima naam siapa saja yang akan diangkat menjadi raja mereka, menjadi pemimpin mereka. Wa annal qitala muta'ayyin 'alaihim. Dan mereka juga menyebutkan bahwasannya peperangan ini sudah wajib atas mereka. Ini harus dilakukan peperangan melawan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Haits kana wasilatan listirja'i diyarihim. Karena peperangan inilah menjadi wasilah, ya, mereka bisa mengambil kembali rumah-rumah mereka, warujuihim ila maqarrihim, dan mereka bisa kembali ke tempat tinggal mereka, wawatanihim, dan negeri mereka, sehingga mereka bersikeras, nah, untuk meminta fatwa jihad, nah, dan juga meminta agar diangkat pemimpin atau raja, nah, yang akan memerintah mereka, ya, dalam berjihad. Wa annahu ayyana lahum nabiyyuhum Talut malika. Setelah nabi mereka mengutarakan rasa khawatir, ya, terhadap mereka, bahwasanya khawatir mereka sekedar naam, ya, mengucapkan saja, sekedar berkeinginan saja, ya, yang nanti tidak akan dilaksanakan apa yang akan diputuskan. Nah, dan mereka pun menjawab keraguan Nabi tersebut, ya, menjawab keraguan Nabi mereka bahwasanya mereka akan bertekad kuat, nah, dan akan berpegang teguh dengan keputusan. Ya. Karena mereka menganggap al-qital, perang itu sudah wajib bagi mereka agar mereka bisa mendapatkan kembali tempat tinggal mereka dan bisa kembali lagi ke negeri mereka. Setelah semua ini wa annahu ayyana lahum nabiyyuhum Talut malika yaquduhum fi hadzal amr alladzi la budda lahu min qaidin yuhsinul qiyadah. Maka nabi mereka pun menentukan atau mengangkat untuk mereka Talut sebagai raja mereka yang akan memimpin mereka, yaquduhum fi hadzal amr, yang akan memimpin mereka, mengomandoi mereka dalam urusan ini, dalam urusan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi la budda lahu min qaid, yang dimana jihad itu harus ada komandannya, harus ada panglima perangnya, harus ada pemimpinnya, yuhsinul qiyadah, yang pemimpin itu pun cakap atau memiliki kecakapan untuk memimpin, memiliki kelayakan untuk menjadi komandan. Setelah diangkat Talut sebagai raja mereka dan komandan mereka, ya, dalam berperang, dalam jihad yang mereka inginkan. Wa annahum istaghrabu ta'yinahu li Talut. Mereka menganggap aneh, ya, pengangkatan Talut sebagai raja mereka, sebagai komandan mereka. Istaghrabu. apa yang dilakukan oleh nabi mereka. Mereka menganggap aneh apa yang dilakukan oleh nabi mereka ketika nabi mereka mengangkat dan menentukan Talut sebagai raja mereka. Padahal sebelumnya apa? Sudah berjanji, bertekad untuk iltizam dengan iltizam taman. Menerima apa yang diputuskan oleh nabi mereka dan akan berpegang teguh dengan keputusan tersebut. Setelah diangkat Talut, apa yang mereka lakukan? Nah, istagrabu. Mereka tidak menerima, menganggap aneh. Kok kenapa Talut yang diangkat? Bukan dari kami-kami ini, dari pemuka-pemuka dan tokoh-tokoh Bani Israel. Nah, kenapa bukan salah satu di antara kami? Ya. Kok Talut yang diangkat sebagai raja yang akan memerintah mereka? Nah. Istagrabu ta'yinahu li Talut. Mereka menganggap aneh, ya, ditentukannya Talut sebagai raja. Wa thamma man huwa ahaqqu minhu baitan wa aktsaru malan. Mereka beralasan, siapa yang lebih berhak, kata mereka, siapa yang lebih berhak, ya, untuk mendapatkan man ahaqqu minhu baitan. Siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan rumah? Wa aktsaru malan, dan yang lebih banyak hartanya. Itu siapa yang lebih berhak untuk kembali ke negeri mereka, untuk kembali ke rumah-rumah mereka? Dan mereka juga beralasan, siapa yang lebih banyak hartanya? Nah, mereka menganggap mereka yang lebih banyak hartanya. Dan mereka yang lebih berhak untuk mendapatkan negeri mereka kembali. Sehingga mereka tidak menerima keputusan tersebut. Atau menganggap aneh keputusan nabi mereka yang mengangkat Talut sebagai raja. Fa'ajabahum nabiyuhum. Maka nabi mereka menjawab sanggahan-sanggahan mereka, sanggahan-sanggahan para pemuka dan tokoh Bani Israel. Nabi mereka mengatakan, innallaha akhtarahu alaikum bima atahu Allahu min quwwatil ilmi bisiyasati wa quwwatil jism. Alladzaini huma alatu syaja'ati wan najdati wa husni tadbir. Wa anal mulka laisa bikasratil mal wala bikauni sahibihi mimman kanal mulku wasiyadatu fi buyutihim. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ikhtarahu alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih Talut, telah mengangkat Talut untuk menjadi raja kalian. Bima atahu Allahu min quwwatil ilmi bisiyasati wa quwwatil jism. Karena apa yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya berupa kekuatan ilmu, ya, itu kemampuan dan keluasan ilmu. Min kuwatil ilmi bisiyasah, memiliki kemampuan, kecerdasan dalam bersiasat, siasat tempur, siasat perang, dan juga siasat pemerintahan. Wa kuwatil jism, dan karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepadanya keperkasaan tubuh. Alladzaini huma alatus syaja'ati wan najdati wa husni tadbir, yang keduanya keluasan ilmu dalam hal bersiasah dan keperkasaan tubuh, keduanya ini merupakan alat keberanian. alat keberanian, wa husni tadbir, dan juga alat atau wasilah untuk bisa melakukan tadbir dengan baik, ya. Mengatur pemerintahan dengan baik, ya. Mengatur siasat dengan baik, ya. Dan seterusnya. Wa annal mulka laisa bikasratil mal. Kemudian Nabi mereka juga mengatakan bahwasannya kepemimpinan itu bukan dengan banyaknya harta. Wala bikauni sahibihi mimman kanal mulku wasiyadatu fi buyutihim. Dan bukan juga kepemimpinan itu karena pemiliknya itu adalah dari orang yang kepemimpinan atau kerajaan itu ada di rumah mereka, ya. Turun temurun. Tidak seperti itu, ya. Kepemimpinan bukan karena banyaknya harta, bukan karena pemiliknya dari orang-orang yang kepemimpinan atau kerajaan itu ada di rumah mereka. Fallahu yu'ti mulkahu may yasha. Karena Allah memberikan kepemimpinan atau kerajaan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Wallahu wasi'un 'alim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepemimpinan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, dan Allah Maha luas pemberiannya dan Maha mengetahui. Ini semua jawaban-jawaban Nabi mereka, ya, kepada mereka para pemuka dan tokoh-tokoh Bani Israel yang kemudian ragu, ya, karena diangkatnya Thalut sebagai raja mereka yang akan memerintah mereka dan memimpin mereka. Maka ini menjadi ibroh, ya, pelajaran bagi umat ini. Agar jangan seperti Bani Israel, ya, yang banyak menentang, ya, yang banyak berjanji kemudian mengingkari, ya. Yang tadinya telah bertekad untuk memegang keputusan apapun yang diputuskan, setelah diputuskan kemudian tidak menerimanya, ya. Yang banyak keinginan, banyak kehendak, ya. Yang ketika ternyata kehendak dan keinginannya dikabulkan, malah dia enggan. Ya. Keinginan berjihad, ya. Bersemangat, ya. Berkobar-kobar semangat jihadnya. Setelah Allah wajibkan jihad kepada mereka, ya, tawallau, mereka berpaling karena takut, ya. Takut mati, ya. Takut kalah, ya. Awalnya semangat untuk meminta fatwa jihad. Maka ini ibrah, pelajaran bagi umat ini agar jangan sampai seperti Bani Israel. Padahal Nabi mereka ada di tengah-tengah mereka. Bahkan ثُمَّ لَمْ يَكْتَفِ ذَلِكَ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ بِتَكْنِعِهِمْ بِمَا ذَكَرَهُ مِنْ كَفَاءَةِ طَالُوتَ وَاجْتِمَاعِ الصِّفَاتِ الْمَطْلُوبَةِ فِيهِ. Bahkan Nabi yang mulia, itu Nabi mereka yang mulia, Nabi yang ada di tengah-tengah mereka, beliau tidak mencukupkan dengan penjelasan tadi, dengan penjelasan maksudnya tolut itu seperti ini, seperti itu, ya, memiliki kekuatan, keperkasaan tubuh, memiliki keluasan ilmu, dan dia dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia demikian dan demikian. Nah, dan kerajaan itu bukan dengan banyaknya harta, ya, kepemimpinan itu tidak dengan banyaknya harta, tidak dengan ini dan itu, dan seterusnya. Dan tidak hanya mencukupkan dengan penjelasan ini, ya, untuk menjadikan mereka puas, nah, sehingga menerima keputusan nabi mereka. Nabi mereka tidak mencukupkan dengan penjelasan-penjelasan ini untuk menjadikan mereka puas, ya, sehingga menerima keputusannya. Ya. Nabi mereka tidak mencukupkan dengan apa yang disebutkan tadi tentang cakapnya, ya, dan layaknya Tolut sebagai raja, dan terkumpulnya sifat-sifat yang diinginkan, yang dituntut, nah, bagi seorang raja, ya, itu ada pada Tolut, nah, dan seterusnya. Tidak hanya mencukupkan dengan penjelasan ini. Hatta qala lahum, sampai nabi mereka juga berkata kepada mereka, ya, selain penjelasan-penjelasan tadi yang menguatkan, nah, bahwasanya Tolut pantas dan layak menjadi raja, ya, dan juga penjelasan-penjelasan yang, nah, diharapkan bisa menjadikan mereka puas, ya, menerima keputusan tersebut, nabi mereka tidak mencukupkan dengan ini. Hatta qala lahum, sampai nabi mereka berkata kepada mereka, itu dalam ayat selanjutnya, wa qala lahum nabiyyuhum, ayat yang ke-248, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu musa wa alu harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan nabi mereka berkata kepada mereka, inna ayata mulkihi, sesungguhnya tanda-tanda diangkatnya dia sebagai raja, ya, adalah ayatiyakum tabut, adalah kembalinya tabut kepada kalian. Fihi sakinatu mir rabbikum, yang di dalam tabut tersebut terdapat ketenangan dari Allah Rabb kalian. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa, dan sisa-sisa dari peninggalan keluarga Musa. Wa alu Harun, dan peninggalan keluarga Harun. Tahmiluhul malaikah, yang tabut itu dibawa oleh malaikat. Dikembalikan tabut kepada mereka, dibawa oleh para malaikat. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya, nah, dalam perkara itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kalian apabila kalian adalah orang-orang yang mukminin, orang-orang yang beriman. Nabi mereka berkata, ya, kepada mereka, bahwasannya di antara tanda-tanda diangkatnya Tolut sebagai raja, ya, adalah kembalinya tabut kepada mereka. Tabut, sunduk, peti, tempat menyimpan Taurat, ya, nah, yang bisa mendatangkan ketenangan kepada mereka. Dan juga datangnya sisa-sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Sebagian para ulama menyebutkan tongkat. Nah, sebagian yang lain, sebagian ahli tafsir yang lain menyebutkan al-alwah, ya, sisa-sisa lembaran-lembaran, nah, Taurat, ya. Dan ada yang berpendapat lain. Ini semua dikembalikan kepada mereka. Dan ini tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala asy-syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa kana hadha tabut qad istawlat 'alaihi al-a'da. Yang dahulunya tabut ini telah dikuasai oleh musuh. Kemudian dikembalikan kepada mereka, dibawa oleh para malaikat, ya, dikembalikan kepada mereka, kepada Bani Israel. Nah, dan ini diantara tanda-tanda, nah, diangkatnya Talut sebagai raja. Ya. Dan ini diantara perkara yang menunjukkan pantasnya dan layaknya Talut diangkat sebagai raja yang akan memerintah dan memimpin mereka. Falam yaktafu bisifatil ma'nawiyyati fi Talut wala bi ta'yinillahi lahu 'ala lisani nabiyhim hatta yu'ayyida dhalika hadhihi al-mu'jizah. Mereka tidak merasa cukup dengan sifat-sifat maknawi yang ada pada Talut yang disebutkan tadi, dan juga tidak merasa cukup dengan penentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Allah menentukan Talut melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam. Mereka belum merasa cukup dengan penjelasan dan juga penentuan dari nabi mereka ini. Hatta yu'ayyida dhalik hadhihil mu'jizah. Sampai hal itu dikuatkan dengan mu'jizat ini. Itu mu'jizat dikembalikannya tabut kepada mereka, dibawa oleh para malaikat. Yang tadinya tabut ini dikuasai oleh musuh, ada dalam tangan musuh. Kemudian dikembalikan kepada mereka, dibawa oleh dibawa oleh malaikat yang Allah utus. Walihada qala, oleh karena ini Allah berfirman, Inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya dalam perkara ini itu dikembalikannya tabut kepada mereka, padahal tabut itu tadinya ada di tangan musuh, kemudian dikembalikan kepada mereka dan dibawa oleh malaikat untuk mereka. Yang seperti ini adalah ayat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kalian, in kuntum mu'minin, apabila kalian beriman. Fahina idzin salimu wangqadu. Ketika itulah setelah adanya mukjizat ini dikembalikannya tabut kepada mereka, maka mereka pun menerima dan tunduk pada akhirnya. Sampai pada kisah selanjutnya. Ketika mereka telah menerima Talut sebagai raja yang memimpin mereka, kemudian mereka melakukan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan mereka menuju medan perang juga terdapat beberapa kisah. Di antaranya mereka diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sungai. Bahwasanya mereka akan menemui sungai di saat dalam keadaan haus, namun mereka tidak boleh meminum dari air sungai tersebut kecuali air yang sepenuh kedua telapak tangan. sebagian mereka taat dengan perintah tersebut, sebagian lagi tidak taat, ya, dan seterusnya dari kisah Naam yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat setelahnya. Ya, karena masih ada beberapa ayat Naam tentang kisah Naam Bani Israel ini. Ya, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah Bani Israel ini adalah untuk menjadi pelajaran bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib, karena masih panjang penjelasannya, nah, sehingga insyaallah kita lanjut penjelasan Syekh Sa'di rahimahullahu taala pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Nah, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan malam hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.